Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa, wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita sudah selesai dari pembahasan at-tamyiz. Pada pelajaran kita at-tuhfatu al-wusabiyah fi tashili matan al-ajrumiyah. Kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya dari al-mansubat, yaitu al-mustasna, pembahasan tentang al-mustasna. Qala al-mustasna. Apa ini maksud dengan al-mustasna? Jadi kita akan bahas. Ya, kalau secara ini yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babu al-istisna. Wa huruful al-istisna thamaniyah. وهي إلا وغير وسوى وسوى wasawa wa khala wa ada wa hasa. Qala asyarihu hafizahullahu ta'ala. As-sadisu minal al-mansubat adalah al-mustasna. Hal yang keenam, perkara yang keenam dari al-mansubat yang kita pelajari adalah al-mustasna. Yang pertama, maf'ulun bih. Ya, kemudian maf'ul mutlak. Kemudian dharah zaman, dharah makan. Ya, setelah itu al-hal, setelah itu tamyiz, setelah itu pembahasan kita saat ini adalah al-mustasna. Apa pengertian al-mustasna? Al-ismu adalah al-ismu al-waqi'u ba'da illa au ihda akhawatiha. Mukhalifan fil hukmi lima qablaha. Nafian wa isbatan. Al-mustasna adalah isim yang terdapat setelah illa. Al-ismim al-waqi' ba'da illa. Isim yang terdapat setelah illa atau salah satu dari akhwat illa. Ya. Teman-teman illa. Yang hukumnya, yaitu hukum yang terdapat setelah illa ini, menyelisihi hukum yang sebelumnya, baik dari sisi nafi atau isbat. Ya, apa maksudnya? Kalau kita lihat contoh, misal, koma, al-qawmu illa Zaidan. Qam al-qawmu illa Zaidan. Apa al-hukum yang ada di sini, yaitu al-qiyam. Al-hukum al-qiyam. Baik. Qabla illa isbatul hukum. Ba'da illa nafyu al hukum. Nafyu al-hukum. Taib. Qala asyarihu hafidahullahu ta'ala, wa mana hadha, maknanya bahwasanya apa yang sebelum ada til istisna, ya, sebelum huruf atau isim istisna itu berbeda dengan apa yang setelahnya fil isbat wan nafi, pada perkara isbat wan nafi. Fa in kana ma qablaha syai'an fa in kana ma qablaha musbatan kana ma ba'daha manfiyan. Nahu qamal qaumu illa zaidan. Kalau yang sebelumnya itu musbat, maka yang setelahnya itu manfi. Contohnya ma qamal qaumu illa zaidan. Ya, perhatikan di sini contoh qamal qaumu illa zaidan. Qaum berdiri kecuali Zaid. Apa hukumnya di sini? Al-qiyam. Ada al-qiyam di situ, berdiri. Yang ini diisbatkan untuk sebelum illa. Qaum diisbatkan pada mereka al-qiyam, berdiri. Nah, setelah illa berbeda. Yang ada adalah nafil hukum. Ba'da illa nafil hukum. Zaidan, Zaid kecuali. Illa itu kecuali. Kecuali Zaid, ya. Maka berarti menunjukkan hanya Zaid yang tidak berdiri, menyelisihi hukum sebelumnya. Qala fa hukmul qiyami sabitun li al-qaum wa manfiyun an Zaid. Ya, an Zaid. Maka hukum al-qiyam sabit untuk al-qaum, pada contoh ini qamal qaumu illa Zaidan, dan manfi untuk Zaid. Ya. Wa in kana ma qablahan manfiyan kana ma ba'dahu musbatan. Contoh yang lain sebaliknya. Misal ma qama al-qaumu illa Zaidan. Ya, ma qama al-qaumu illa Zaidan. Ya, di sini al-hukum adalah al-qiyam qabla illa manfi nafyul hukum ba'da illa isbat al-hukum. Maqam al-qawmu illa Zaidan. Kaum tidak berdiri kecuali Zaidan. Kecuali Zaid. Di sini hukum dinafikan. Al-qiyam dinafikan dari al-qawm. Fahikmul qiyam manfiyun anil qawm wasabitun li Zaid. Ya, hukum qiyam, al-qiyam berdiri, ini dinafikan dari al-qawm, tapi ditetapkan untuk Zaid. Qala wa adawatul istisna allati dzakaraha al-musannif rahimahullah samaniyah wa hiya ala thalathati aqsam. Ya, alat-alat untuk al-istisna, ya, partikel-partikel istisna ini yang disebut al-musannif semuanya ada 8. Ya, terbagi menjadi 3. Adawatu al-istisna. Yang pertama, ma istakmal is, ya, ma istakmal harfan daiman. Yeah. wa huwa illa, yaitu illa. Ma ista'mal harfan daiman wa huwa illa wa qaddamaha al-musannifu ala ghairiha li'annaha al-aslu fil istithna. Dan pembahasannya dikedepankan, didahulukan oleh al-musannif, ya, karena asal pada istisna adalah dengan menggunakan illa. Yang kedua, ma yusta'mal isman daiman, yang dia adalah merupakan selalu dalam keadaan isim. Yang pertama, ghairu. Yang kedua, siwa. Ya. Bil kasr wa kasri asin ala wazan ridha. Wa hadhihi hiya al-lughatu al-husa, ini yang paling fasih, siwa. Yang ketiga, suwa bil kasar wa domisin. Ala wazan huda. Yang keempat, sawa bilmat wafat hisin ala wazan sama. Katakan di sini, wayajuzu fiha aidan kasrusin ma'al mud ma'al mad ala wazan bina. Ya, falughat wayajuz kasrusin ma'al mad ala wazan bina. Jadi siwa, ya. Yang ketiga, ma yusta'mal taratan harfan wa taratan fi'lan. Apa yang digunakan terkadang sebagai harf, terkadang sebagai fi'il, wa huwa thalathah, yaitu khala wa ada wa hasha. Ya. Ini tiga macam adawat al-istisna yang akan dibahas satu persatu, ya, dari ketiga macam ini. Qala tanbihat. Al-awwal, in kila kaifa abbar al-musannifu bil huruf ma anna adawati al-istisna fiha af'alu wa asma, ujiba anil musannif bi jawabain. Ya, ada pertanyaan di sini. Misalnya, kalau ditanyakan, kenapa al-musannif mengatakan bahwasanya ini adalah huruf, semuanya adalah huruf-huruf istisna. Padahal di situ ya ada isim dan ada fi'il juga. Ujiba anil musannif bijawabain, maka dijawab ya dengan dua jawaban. Ahaduhuma in annahu salaka tariqat taghrib faghallaba al-huruf 'ala ghairiha. Ya, beliau salaka tariqat taghrib. Ya, menempuh cara at-taghrib. Ya, mana yang mendominasi? Yang mendominasi adalah huruf. Maksudnya huruf di sini adalah illa yang paling mendominasi pembahasan al-istisna dan mustasna ini. Ya, maka dikatakan semuanya huruf karena itu yang mendominasi. Wasanihima annahu ra'a tariqatal mutaqaddimin fa innahum yutliquna al-huruf wa yuriduna biha al-kalimat sawa'un kanat af'alan aw asma'an aw hurufan. Ya, beliau menjaga tata cara al-mutaqaddimin, mereka yang terdahulu dari ilmu ahli nahwu, mereka memutlakkan huruf, ya, penyebutan huruf, dan yang dimaksudkan itu adalah kata kalimat, apakah itu isim, fi'il ataupun harf. Qala tanbih husani qauluhu samaniha ay bina'an ala anna kullan min lughat siwa adatun mustaqillah wa illa fahiyasit. Perkataan beliau 8 itu dibangun ya bahwasanya siwa disebut sendiri-sendiri, ya dihitung sendiri-sendiri. Kalau tidak dihitung sendiri-sendiri maka dia totalnya 6. Totalnya 6. Ya. Illa, ghair, siwa. Ya, siwa di situ ada 4 sendiri. Kemudian ada khala hasya. Asalis alismul madhkur ba'da adat al-istina summiya mustasna. Walismul madhkur qablaha yusamma mustasna minhu. Wal adatu lati bainaha tusamma adata istisna. Nah, ini pengistilahan. Isim yang disebutkan setelah adat al-istisna, setelah istisna ini disebut al-mustasna. Kalau kita bicara misalnya tadi qamal qaumu illa zaidan, ya, maka zaidan itu disebut al-mustasna, dan itu yang hukum mansub yang kita bahas. Kemudian ya, isim mazkur sebelumnya sebelum illa yaitu al-qaumu di situ adalah al-mustasna minhu, adapun illanya disebut al-istisna. Nanti kita akan lebih bahas ya, pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.